Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam As-Sun'ani rahimahullah. Qala al-Imam Ibn Hajar rahimahullah wa anhu annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu al-udunay an khilaf al-ma' alladhi akhadhahu bi ra'si li ra'sihi. Akhrajahu al-Baihaqi wa huwa 'inda Muslimin min hadha al-wajh bi lafdhin ومشى برأسي بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ إسناده صحيح. berkata Ibn Hajar rahimahullah وعنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم bahwasanya Abdullah bin Zaid juga melihat Nabi صلى الله عليه وسلم mengambil air wudu untuk kedua telinganya, berbeda dengan air yang diambil untuk rambutnya atau kepalanya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Baihaqi wa huwa 'inda Muslim min hadzal wajh bilaf dengan lafaz wa masa bi ra'si bima'in ghairu fadli yadihi wa wal mahfuz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya dengan air yang bukan air dari kedua tangannya, artinya airnya sendiri-sendiri, air kedua tangan sendiri, air kedua telinga sendiri, air kepalanya, buat kepalanya, membasuh kepalanya sendiri. Isnadu sahih. Wala Imam Sun'ani rahimahullah, berkata Imam Sun'ani rahimahullah wa anhu ay an Abdullah bin Zaid, dari Abdullah bin Zaid. Sungguhnya Nabi SAW ya khudul udhunai ma'an khilafil ma'il ladhi akhada al-ra'sihi akhwajahul bayhaqi wa huwa ayy hadal hadith inda muslim min hadal wajib lafi wa masa birasi an bima'in ghair fadli yadi wa wal mahfud wa dhalika anna wa zakar al-musanni fit talqis. Penyebutan hadis ini juga disebutkan oleh musannif. Musannif ini yang dimaksud siapa? Ibn Hajar rahimahullah di dalam At-Talkhis jilid 1 halaman 90. Dari Ibn Daqiq al-Aid anna alladhi ra'ahu fi riwayah huwa bihadzal lafz, bahwasanya yang beliau riwayatkan dengan lafaz ini alladhi qala al-musannif innahu al-mahfuz, ini yang dipakai, ini yang dijaga. وقال المصنف رحمه الله أيضا إن الذي في صحيح في صحيح ابن هبان. ابن حجر juga mengatakan bahwasanya hadis ini juga ada di dalam sahih Ibn Hibban. Di riwayat Tirmizi juga di dalam riwayat Tirmizi. Walam yadhkur fi talkhis anna akhraja Muslim. Tidak disebutkan dalam talkhis, ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Wala ra'ainahu fi Muslim. Juga kita tidak melihatnya di dalam riwayat Muslim. Wa idza kana kadzalik, maka apabila keadaannya sudah seperti itu, fa akhadha ma'un jadi. Dirasi wa amrun la budda minhu. Apabila riwayatnya juga seperti itu, maka Rasulullah SAW mengambil air yang baru untuk membasuh kepalanya. Nah, wa huwa amrun la budda minhu, kata Imam Sun'ani rahimahullah, ini adalah perkara yang harus dilakukan. Wa alladhi dallat 'alaihi al-ahadits, ini merupakan yang ditunjuknya oleh hadis-hadis yang ada. Wa hadithul Baihaqi hadza huwa dalil Ahmad wa Syafi'i, dan juga hadis Al-Baihaqi dalil tentang Imam Ahmad dan Imam Syafi'i anna yu'khad lil udhunain ma'un jadid wa huwa dalilun zahir. Pendapat Imam Ahmad dan Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat mengambil air pada kedua untuk kedua telinganya, ini adalah dalil yang jelas gamblang. Wa tilka al-ahadits allati salafat ghayatun ma fiha annahu lam yadhkur ahadun annahu sallallahu alaihi wasallam akhadha ma'an jadida. Adapun hadis-hadis yang lain yang sudah disebutkan, ghayatun ma fiha, inti yang di dalamnya adalah annahu lam yadhkur ahadun, bahwasanya tidak disebutkan salah seorang annahu sallallahu alaihi wasallam akhadha ma'an jadida, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil air yang baru. Wa ada mazikr, tidak disebutkannya, laisa dalilan ala adamul fi'l, tidak disebutkan pada pembahasan sebelumnya, bukan maksudnya, bukan artinya adamul fi'l, tidak adanya fi'l, illa anna qawla arwad minas sahabah, melainkan di situ ada ucapan rawi dari kalangan sahabat, wa masara sawu dari maratan wahid. Rasulullah SAW mengusap kepalanya dan kedua telinganya satu kali. Zahirun dengan nabi main wahid. Jadi terasa atau persepsinya seolah-olah dengan air yang sama. Karena dengan waw, wa masa ra'sahu wa udhunai wa waw ataf, jadi seolah-olah gabung antara air kepala dengan air kedua telinga untuk wudu. Wa hadithul udhunan minar ra's, adamun hadith al-udhunani minar ra's wa inkanu fi asanidi maqal, walaupun dalam sanadnya ada yang diperbincangkan, illa anna kasrata turukihi yashuddu ba'dhuha ba'd, walaupun hadisnya dipertentangkan, tetapi dari jalan-jalannya bisa menguatkan satu dengan yang lainnya. Wa yashhadu laha hadits masihima ma'a ra's maratan wahidah, dan bisa menjadi syawahid hadis mengusap air untuk kepala maratan wahidah satu kali. Wa ya hadis katsiran Ali, ini juga banyak riwayat hadis dari Ali, Ibn Abbas, Rabi, Utsman, kullu muttafaqun ala anna masahu ma'ala ra's maratan wahidah, mereka seluruhnya sepakat membasuh kepala itu satu kali, ay bima'in wahid, dengan air satu kali gabung, kama huwa zahirul lafz, bagaimana zahir dari lafadznya marrah. Idlau kan yukhadul udhunain ma'un jadid ma sadaqa anna masyarasa udhunain maratan wahidah, wa nihtamal anna al-murad annau lam yadukarlil masyarum ma'u anna akhadallahumma ma'an jadid fa'u ihtimalun ba'id, sehingga ada kemungkinan, kalau ada kemungkinan yang dimaksud lam yukarlil masyarumma, tidak diulangi, ya wa anna akhadallahumma ma'an jadidan, kemudian ngambil air yang baru, ini ihtimal baik, kemungkinan yang jauh. Ini kata pendapat yang ini. Wa ta'wilul hadis, penggabungan hadis. Ya, kalau ada hadis yang seolah-olah bertentangan, ya, karena banyak yang seperti itu biasa. Ya, ta'wil, tafsir, tafsirnya apa, menggabungkannya gimana, itu dalam fikih seperti itu biasa. Ya, kadang ada khilaf, ada perselisihan, ya perselisihan kadang dari segi lafaz, dari segi hadis, dari segi yang lain, sehingga harus digabungkan yang rajih yang mana. Ta'wil hadis, mana dari hadis ta'wilnya, anna idza akhadha lahu ma'an khilafa alladhi masabihi ra'sah, apabila dia mengambil air yang bukan dari air rambutnya atau kepalanya, aqrab ma yuqal fi anna lam yabqa fi yadi balatun takfi limashil udhunain, maka ini yang lebih dekat, ya aqrab ma yuqal fi, yang paling dekat untuk dikatakan, padahal itu adalah annahu lam yabqa fi yadihi ballah, tidak ada air sedikit pun, bekas air sedikit pun dalam kedua telapak tangannya untuk mengusap kedua telinganya. Sehingga fa'akhadzalahumama an jadida, dianjurkan untuk mengambil air yang baru. Nah, ini ucapan atau perkataan dari Al-Imam As-Sanani rahimahullah. Sehingga ada khilaf apakah satu kali antara mengusap kepala langsung ke enam kedua telinga atau masing-masing satu air, masing-masing sekali-sekali dari airnya. Nah, artinya mau dia satu kali boleh, mau dia gabungkan antara air kedua tangannya dengan ya langsung kedua telinganya juga boleh. Beda lagi dengan pendapat yang mengatakan air mustamal tidak sah untuk apa? Untuk air yang mustamal, tetapi ya masalah dalil. Jadi ada pendapat air yang bekas dipakai itu enggak boleh dipakai untuk anggota wudu yang berikutnya karena sudah dipakai walaupun dia bersih, tapi tidak bisa untuk membersihkan yang lain karena sudah dipakai. Ini mazhab ada pendapat seperti itu. Tapi yang jelas Rasulullah SAW di sini, nah dari Abdullah bin Zaid, ya Rasulullah SAW mengambil. Jadi seolah-olah boleh, seolah-olah apa? Artinya mengambil air yang baru, jadi masing-masing ya dari airnya. Nah, Imam Nasimin rahimahullah mengatakan fa'inna idha baqiya balalun yabtallu bihi ra's wala harj. Kalau masih ada bekas air di tangannya kemudian dia gunakan bekas air itu untuk mengusap kedua telinganya, wala harj, tidak mengapa. Ya artinya fi khilaf, ya ada khilaf ini dan itu. Dan al-maksud masyarakat waqad hasal. Karena intinya kata Ibn Uthaymin rahimahullah, mengusap kepalanya, ya, itu mengusap kedua tangannya dan kepalanya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.